Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 22 Februari 2022 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada pertemuan yang ke-142 bait 4951 halaman 191. Jadi afwan Mas, ana baru ngelihat waktunya. Jadi ana langsung baca biar enggak panjangan. Karena qadarullah syafa'al kita mulainya agak terlambat. Jadi ana langsung saja. Nah, barakallahu fikum. Kalau heran, ya kita langsung masuk pada matan dan ana yang baca langsung, kemudian kita langsung masuk. Nah, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musallin ala nabiyin Mustafa wa alin mustaqmilin sharafa asta'inu Allah fi alafiyyah. مقصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسل بواد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية نؤتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة. الكلام وما يتلف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجري وتنوين ونيد وألوال مسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلنا فعل ينجلس وهما الحرف كهل وفي ولم وفعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتمس وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم النحو صهو حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدنك شبه الودع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلة ومراب الأسماء من قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي منيا وعرب مضارع عريا من نون توكيد مبشر من نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأسر في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأهنا أمس حيث والساكن كم ورفع ونسب ورفع ونسبت على إعرابا لاسم وفعل نهولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء سيف من ذاك ذو إن صفة أبانا والفم حيث منه بانا أب أخ حم كوان ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر والشرط ذا العرب أن يدار أفلا للياء كجاء أخو أبي كذا أتلا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذا كثنان واثنتان كابنين تمنين وابنتين يجريان وتخلف لي في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جميع عامر ومتن وشبيدين وبه عشرون وباب العق والأهلون أول وأعلمون عليون وراضون الشد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما بالتحق فافتح وقل من بكسر نطق نون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه وما بتاء ألف وقد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذاك أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا كبل وجرى بالفتحة ما لم ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم نسب اسمه كلم تكوني لترومي مظلمة والسمي معتلا من الأسماء ما المصطفى والمرتقي مكارما فالأول العرب به إيه فالأول العرب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كأديت ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. نعم ini terakhir dari mu'rab wal mabni, terakhir dari mu'rab wal mabni adalah 49 sampai 51. Nah, wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun أو ياء فمعتلا عرف فالألف وي فيه غير الجزم وأبد النسب ما ك يدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. نعم kemarin sudah bahas bahasanya fi'il yang mana yang akhirnya itu adalah ada alif, ada wawu, ada ya, maka itu adalah mu'tal, urif, dikenal. Fal alifa, alif, inwi fihi ghairal jazmi. Ya. Inwi, ini di sini, sebagai, apa mas? Apa, kemarin? Apa? Fal alif, inwi fihi ghairal jazmi. Wa abdi nasaba maka yad'u yarmi. Jadi alif, alif inwi, inwi itu dilipat mas. Ya, inwi fihi ghairal jazmi, di dalamnya tanpa ada jazm atau selain jazm, selain jazm. Ya, selain jazm. Inwi fihi ghairal jazmi. Wa abdi nasba, dan perlihatkan sebagai nasab, maka ya ma apa-apa yang seperti apa yad'u, yad'u yarmi. Jadi ketika nasab nanti menjadi yad'u wa yarmiya. Kemudian warraf'a fihima inwi, ya rafa pada keduanya, kepada yad'u dan yarmi tetap diinwi. Tetap apa mas? Terakhirnya tetap jadi tidak sempurna. Wahdif jaziman. Tapi ketika jazm itu dihapuskan. Hapuskan apa? Fi'il mu'talnya. Apa? Huruf mu'talnya dihapuskan. Fi'il mu'tal. Maksudnya dalam fi'il mu'tal ketika jazm itu dihapuskan. Apanya? Salasahunna. Salasahunna alif, wawu atau ya. Itu dihapuskan. Taqdi hukman laziman. Dan ini konsekuensinya, hukumnya itu lazim. Harus hapus semuanya. Paham? Ketika jazm. Misalnya apa? La tad'um. Ya, itu la tad'u ala akhika. Jangan doa kejelekan kepada saudaramu. Itu harusnya tak dal ain wau. Wau-nya hilang. Data tak. Nanti akan dibahas. Sarahnya penjelasan kemarin kita sudah bahas. Lama intahal mu'alif, ketika mu'alif itu selesai, ya, selesai dari penyebutan asma' mu'talah, ya, isim-isim yang mu'tal, awakhiruha, akhirnya. Jadi ada isim sebelum, ini kita membahas apa? Fi'il mu'tal. Sebelumnya kita membahas isim mu'tal. Isim yang diakhiri dengan huruf illah. Huruf cacat. Huruf apa mas? Cacat. Maka menjadi mu'tal. Nah, sama halnya dengan ini sekarang fi'ilnya mu'tal. Karena akhir dari fi'il itu diakhiri dengan aywa. Nah, syara fi dzikril af'alil mu'talah. Kemudian dilanjutkan dengan penyebutan fi'il mu'tal. Awakhiruha. Yang akhirnya mu'tal. Wal fi'lu ya'tallu bil alif bil wawi wal ya. Wabil ya. Fi'il itu menjadi mu'tal. Menjadi cacat apabila ada dengan alif, wawu, dan ya. Bil alif misal yas'a, yaghzu, yarmi. Maka ini perlu antum hafalkan. Apa mas? Yas'a. Yas'a itu berusaha. Yas'a. Ya. Maksudnya di sini sama halnya. Sa'i baina Safa wal Marwa. Ini dari sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Yaghzu berperang. Yaghzu jaisul Ka'bah. Menyerang pasukan, kelak ada pasukan yang menyerang Ka'bah, itu di akhir zaman. Yukhsyafu fi awali wa akhirihi, akan ditenggelamkan di awal hingga akhir. Jadi sebagaimana di awal-awal hadis yang ada di Riyadhus Shalihin. Ya rahmatullah. Kemudian yarmi. Ya, yarmi. Yarmi melempar. Roma yarmi. Nah. Kayak di sini bukan Roma irama, tapi Roma yarmi. Nah. Kayak itu salah. Ya. Kalau orang Arab nantinya diketawain. Nah, qaluhu wa ayyun mubtada'un wa jumlatu 'urif khabaruhu wal ma'na ayyu fi'lin sara akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an fa innahu yusamma mu'talan. Antum niat di sini, ini hari ini. Wa ayyu, ayyu di sini apa? Mubtada. Yang mana ayyu itu, Mas? Nih. Yang 49-nya. Wa ayyu fi'lin. Jadi ayyu di sini ini mubtada. Mubtada adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlati. Ingat-ingat tuh. Isim marfu' yang terletak di awal jumlah. Di awal kalimat. Itu mubtada. Isim marfu' ya, yaqa'u fi awal jumlati. Itu hukum asalnya terletak di awal. Ya, itu misalnya contoh ketika kita bahas Aliyun, Aliyun kataba arisalata. Arisalata, ya kan? Ini akan berbeda i'rabnya ketika kataba Aliyun arisalata. Arisalata. Ya. Ini akan berbeda. Kenapa? Ini mubtada. Ali, ini mubtada. Ya. Ini mubtada. ini fa'il. Paham ya? Sebabnya kenapa? Aliyun ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlati. Itu definisi yang dulu pernah kita pahami di mana Mas? Kitab Nahwu An-Nahwul Wadih. Itu ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlati. Nah, atau ismun yaqa'u fi awal jumlati itu boleh. Ya harus marfu. Tapi alal ghalib marfu. Nah, jadi Ali di sini sebagai mubtada. Mubtada itu sesuatu yang ada di awal, itu mubtada. Nah, kataba risalata, ya kataba itu khabarnya. Ada mubtada, ada khabar. Khabarnya itu jelas jumlah fi'liyah. Kataba risalata secara keseluruhan. Nah, baru nanti khabarnya dipisah lagi. Kataba itu fi'il, ar-risalata maf'ulun bihi, mansubun. Paham? Seperti itu, Mas. Ya. Hah? Ya, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun. Ya. Jadi, kalau yang kedua, ini yang pertama. Kalau yang kedua, apa, Mas? Kataba aliyun ar-risalata. Karena Ali ini adalah ismun yaqa'u ba'dal fi'il. Isim ini terletak setelah kata kerja, maka dia pelakunya, maka dia sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku. Ya. Maka cara menghafal fa'il itu adalah pelaku. Ya. Pelaku. Fa'il pelaku. Nah, mubtada itu apa, Mas? Umumi tidak awal. Umumi tidak awal. Itu, Mas. Tuh, itu ada konsepnya, Mas. Dikira itu tanpa konsep, Mas. Ya. Soalnya kalau antum enggak gitu, nanti lupa lagi. Apa itu mubtada? Apa itu fa'ila? Itu dasarnya, Mas. Kalau dasarnya yang seperti itu antum paham, nanti kedepannya seterusnya mudah. Mudah insyaallah. Membedakan antara apa itu mubtada, itu apa fa'il. Nah. Paham ya? Terus maka disebutkan di sini mubtada'un wa jumlatu 'urif khabaruhu. 'Urif itu khabarnya. Wal ma'na maknanya. Nah, makna itu maksudnya adalah apa yang bisa Anda ambil dari wa ayyu. Ya kan? Wa ayyu fi'lin akhiruhu minhu alif. Ya. Aw wawun aw ya'un fa mu'talan 'urif. Urifnya ini yang khobarnya. Nah, wal makna ayu fi'lin soro akhiru, apapun fi'ilnya, ayu fi'lin, apapun fi'ilnya, soro akhiruhu alifan. Maka akhirnya itu menjadi apa? Alif. Au wawan atau wawu. Au ya'an atau ya. Fa'innahu yusamma mu'talan. Maka dinamakan mu'tal. Dinamakan apa? Mu'tal. Yang dikenai huruf cacat. Itu mu'talan apa? Ada aywa. Aywa. Au, ya. Nah ini awi, awi. Nah ini iwa. Ya, yau, angel, هنا ادو ايوه. نعم. اذن في الافعال دلم فعل فعل يقال مؤتلتون، نامakan مؤتل. وفي الاسماء يقال مكسور ومنقوص. شوف لihat ini perbedaan antara ketika مؤتل itu masuk kepada isim dan fiil. Kalau dalam fiil namanya apa? Af'alul mu'talah. Mu'talah. Fiil-fiil yang mu'tal. Fiil-fiil yang mendapatkan huruf cacat. Huruf cacat itu apa? Alif, ya, wawu. Alif, wa, ya, wu. Jadi aywa, aywa, aywa. Cacat. Aywa cacat. Makanya enggak. Continue mas. Discontinue dia. Merek aywa itu discontinue mas. Enggak ada lagi merek. Dulu terkenal. Ya. Merek tip. Ya. Tip mini recorder itu aywa. Packer aywa. Sekarang sudah enggak zaman. Gulung tikar. Nah. Mas Sony wis pindah. Nah, makanya di situ aywa ya, merek-merek yang dikatakan dulu merek Jepang itu sekarang sudah kalah dengan merek-merek Kuri dan merek-merek Singki. Nah, ada merek Sinko itu ada loh. Itu belum tahu Sinko. Ayo. Nah, jadi kalau dalam af'al namanya mu'talah, dalam asma dikatakan maksurun wa mangkusun. Maksur ketika apa mas? Qasr, ada pembatasan. Mangkus, naqis. والفعل إذا كان آخره حرف علة يسمى ناقصا. شوف فعل kalau di akhirnya itu ada huruf illah maka disebutkan ناقصا. كما أنه إذا كان وسطه حرف علة يسمى أجوافا وإذا كان في أول يسمى مثالا. أنا nyebutnya apa man. Man misalan, misalan, ya ini enak gitu, man, man, ya ini misalan, ya kemudian ajwaf, ajwaf. Ini naqis. Ini naqisan. Misalan ajwaf naqisan man. Naam. Jadi ini man itu di awal ya. Ma'a ajwaf itu di tengah, na naqis itu di akhir. Paham sampai sini? Nah. Nah. Jadi isim ya. Ada kalau isim itu hanya untuk maksur dan mangkus. Maksudnya apa nih? Maksur itu yang ada alif lazimah. Alif lazimah, sebelumnya fathah. Mustafa, Mustafa, ya Mustafa. Sedangkan isim mangkus, isim yang diakhiri dengan ya, murtaki, al-murtaki. Ya. Isim yang diakhiri dengan ya, ya lazimah. Dan huruf sebelumnya apa? Tandanya apa? Kasrah, murtaki. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sedangkan fi'il itu ada tiga. Ini loh. Kalau asma, asma ini nih. Mangkusun wa maksurun. Maksur. Ya, maksur. Ini apa? Alif bengkok, Mas. Mangkus itu apa? Ya. Jadi maksur ban mangkus. Antum ngapalnya gimana? Maksur Mustafa. Mangkus murtaki. Maksur Mustafa. Ya. Mangkus ya nakis murtaki. Al-murtaki. Nah, itu contohnya. Nah, sedangkan fi'il itu yang kalau dikenai ya di akhir akhir ada huruf ilatnya, maka disebutkan naqison. Nah, naqis. Ya. Kama an annahu idza kana wasatuhu harfa ilatin yusamma ajwafa. Ajwafa. Ajwa. Ini ajwa. Kemudian wa idza kana fi awali yusamma misal. Dinamakan misal. Paham ya? Paham Mas? Di man. Antum apanya apa? Man. Misalan ajwaf nakis. Nakis di mana? Di akhir. Karena man. Man akhirnya nakis. Ajwaf yang mana? Tengah. Ajwaf. Kemudian misal. Di awal. Paham sampai sini? Ini contoh adalah man. Kemudian qaluhu fal alifan wi fihi ghairal jazmi. Nah. Jadi qauluhu fal alif ya fa alifan wi fihi ghairal jazmi. Alif in wi ghairal jazmi. Yani idza kana akhiru alifan fanwi fihi ay qaddir fihi ghairal jazmi. Tuf. Ya. Maksudnya in wi di sini adalah qaddir. Takdirkan. Ya. Jadi fal alifan wi fihi ghairal jazmi. Kalau ada alif inwi di sini takdirkan ghairal jazmi. Yani idza kana akhiru alifan, apabila akhirannya adalah alif. Alif akhirnya fa innahu fanwi fihi. Panwi fihi. Maka diinwi di dalamnya. Inwi maksudnya adalah ditakdirkan. Ay, qaddir. Qaddir fihi ghairal jazmi. Maksudnya apa? Takdirkan di dalamnya selain jazm. Wa ghairal jazmi fil af'ali huwa arrafu wa nasbu. selain dari jazm dalam fi'il itu adalah yaitu rafa dan nasab. Karena jazm itu apa? Sukun, Mas, disukunkan, jazmkan. Karena Allah sudah sukun. Sudah tenang, Allahumma barik. Nah, gharul jazmi, ya. Gharul jazmi fil af'al huwa ar-raf'u wa nasb. Taqulu fi halir raf'i, engkau katakan dalam kondisi rafa', misalan contohnya ar-rajulu yas'a. Seorang laki-laki sedang yas'a. Yas'a artinya di sini apa? Sedang berjalan. Sa'a yas'a atau sedang berusaha bisa. Fa yas'a di sini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal alif man'a min dhuhuriha at-ta'addur. Wa mithluhu ar-rajulu yakhsha. Naqulu yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Muqaddaratun 'alal alif mana'a min duhuriha at-ta'addur. Ya. Paham saya di sini? Ini hampir sama. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Mana'a min duhuriha at-ta'addur. Mana'a min duhuriha, tercegah dari penampakannya karena apa? Ada udur, ta'addur. Ya. Jadi tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Itu artinya apa, Mas? Dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Etok-etoke dhammah. Ya, tertulis di situ alif. Ya. Mana'a min dhuhuriha, tercegah dari penampakannya. Kenapa? At-ta'adur, karena ada udur. Udurnya tadi, ya, kita enggak baca semuanya. Maka ada udur. Nah, waktunya sudah mepet. Malaman. Nah, ta'adur. Pemisluhu, contoh yang lainnya. Ar-rajulu yakhsha. Orang laki-laki yakhsha, takut. Naqulu yakhsha, kita katakan yakhsha fi'lun mudhari'un. Ini i'rabnya dari yakhsha. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Ini senantiasa seperti itu, Mas. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah apa? Dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang muqaddaratun, jadi persepsikan. Persepsi yang seharusnya. Itu dhammah. Tapi bukan dhammah di situ. Itulah. Persepsi yang seharusnya dhammah. Tapi bukan dhammah di situ. Tapi apa? Alal alif. Alif di situ. Ya. Mana'a min duhuriha at-ta'addur. Tercegah dari penampakannya karena apa? Ada udzur. Wa taqulu fi halin nasab. Ya, fi nasabi. Dalam kondisi nasab apa? Ar-rajulu lan yakhsha. Yakhsha di sini seorang laki-laki tidak merasa takut. Maka yakhsha di sini antum bisa lihat yakhsha di sini fi halin nasab. Yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun. Wa 'alamatu nasbihi, suf antum lihat. Ingat tuh. Fi'lun mudhari'un mansubun. Nasab itu apa? Di fathahkan. Wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Tanda dari nasabnya adalah apa? Fathatun muqaddaratun 'alal alif. Fathah yang menjadi persepsi yang seharusnya atas alif. Harusnya itu fathah, tapi sebutannya alal alif. Enam. Mana'a min duhuriya at-ta'addur. Ya, tercegah dari penampakannya karena ada udzur. Nah, sekarang qauluhu wa abdi nasbama. Jadi wa abdi nasbama ai nasbul ladzi kayad'u yarmi, yakni kayad'u wa huwa al-mu'tal bil wawi wa yarmi wa huwa al-mu'tal bil ya. Wa fi hadha at-tamsili iskalani. Dalam perkataannya itu abdi nasbama wa abdi, tambahkan nasab, nasab ma. Ya, nasab alladhi. Ay nasbul ladhi. Ma di sini apa? Alladhi. Ya. Nasbul ladhi. Ya. Sama dengan hadis Nabi SAW apa? Tentang ya. Ahbib habibaka haunama. Ya, ini penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Ahbib habibaka hauna ma'asa ayakuna baghidoka yauma ma. Yauma ma. Hari yang. Kelak maksudnya. Jadi ma di sini untuk alladhi. Mana? Ya. Nasbul ladhi. Seperti apa? Kayad'u. Seperti apa? Yad'u sedang apa? Yad'u berdoa. Yarmi sedang membuang. Ya. Sedang membuang. Melempar. Yani ka yad'u wa huwal mu'tal bil waw. Bil wawi. Dia jadi mu'tal dengan adanya waw. Wa yarmi wa huwa mu'tal bil ya. Mu'talnya dengan ya. Wa fi hadha at-tamtsil iskalani. Dalam contoh ini ada dua iskal. Al-iskalul awal, kesusahan yang pertama. Ya, insyaallah nanti kesusahannya kita pending pada malam besok insyaallah binillah. Nah. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.